Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'd. Setelah kita pelajari tentang al-mustasna al-mustasna bi'illah dari Abu Sufyan, jelaskan hukum-hukumnya semuanya. Jelaskan dulu istisna yang mana? Nah, istisna yang muttasil. Yang pertama, yang hukumnya wajib masuk apabila istisnanya tamman mujaban. Kalamnya tamman mujaban. Contohnya? Contohnya qadaratul labu ila amidan. Nah, yang kedua? Yang kedua, jawas boleh masuk atau boleh padar. Kapan? Ketika kalamnya taman gairo. Contohnya? Yang ketiga? Yang ketiga sesuai dengan amilnya. Kapan? Ketika taman ketika jumlahnya kor. Nah. Kalau mustisnanya munfasil? Mengkotek. Mengkotek wajib masuk dalam seluruh keadaan. Istisna mengkotek wajib nasab dalam semua keadaan. Kemudian istisna dengan ghairu dan siwa hukumnya ya Pak Isa. Hukum istisna dengan ghairu wa siwa jar bil idhofah, selalu majrur dengan idhofah. Adapun i'rabnya ghairu dan siwa, adapun i'rabnya ghairu dan siwa, dia boleh nasab, dia seperti mustasna bi illa dengan tiga hukum itu tadi. Pokoknya kalau setelah ghairu siwa itu mesti majrur, ghairu hamidin, ghairu hamidin, ghairu hamidin. Adapun ghairu, ghairu, ghairu itu dilihat seperti hukum mustasna di ila, dengan ila dengan perincian yang tiga tadi. Kalau mustasna dengan khola dan ada ya akhwana? Nasab. Perhatikan soalnya, khola dan ada. Kalau pakai ma ya wajib nasab, tapi kalau tanpa ma, khola dan ada saja. Boleh nasab dan boleh jer. Nah, karena khola ada itu bisa fi'il madhi, bisa huruf jer. Kecuali kalau kemasukan ma, maka pasti dia fi'il, sehingga setelahnya wajib nasab. Baik, tamrin al-khamis, ikra ya Abu Sufyan. Bihil artinya di depan setiap jumlah, setiap kalimat apa yang datang adalah isim. Jadi apa yang yakti yang berikut ini, yang datang ini adalah isim, ada isim. Bukan adalah, ada isim. Di depan setiap kalimat dari apa yang berikut ini ada isim. Dalam kurung itu loh. Jadikanlah dia sebagai mustasna dengan illa. Dan sempurnakanlah kalimat itu dengannya. Lawal. Yakfiru. Syirka artinya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mustasna apa ini? Aman mujaban. Sani Sani zarani jami'u zumala'i illa isnaini. Nah, artinya ziarai aku telah menziarai aku, mengunjungiku semua teman-temanku kecuali dua. Isnain, kecuali dua orang. Ini ustazna apa ini? Ustazna taman mujab. Nah, hukumnya? Hukumnya wajib nasab. Salis. Lawa. Apa punya ini? Muhmilun. Antum punya apa? Punya antum? Sama enggak? Nomor tiga. Nomor tiga yang Ta'akhirun. Muta'akhirun. Coba. Muta'akhirun. Pak Hamzah. Nah, antum ganti enggak itu? Illa, alamnya kan taman mujaban di sini, berarti hukumnya wajib nasab. Dibaca apa? Illal muta'akhirin, artinya para pelajar itu telah, para pelajar itu semuanya telah lulus kecuali orang-orang yang terlambat. Kalau dicetakan lainnya al-muhmilun, orang-orang yang mengabaikan, muhmil, alas, tak perhatian. Rabi. Habitu Qur'an ya ila suratain. Nah. Telah. Ini juga taman mujaban. Terus zurtul biladal islamiyati ta islamiyata kulluha warofa taukid kullaha illa Dagestana. Aku telah mengunjungi negeri-negeri Islam semuanya kecuali Pakistan. Sadis. Illa anta. Ganti enggak ini? Apa? Hukumnya apa ini? Kalamnya taman mujaban, berarti hukumnya wajib nasab. Anta domir nasabnya apa? Apa? Munfasil nasabnya anta apa? Iyaka. Nah, illa iyaka. Sa'adani, ulangi. Iyaka. Semua teman-temanku telah membantuku kecuali engkau. Sabe. Nah. Aku memahami semua masalah nahu semuanya kecuali wajib nasab. Samin. Qara'tul kitaba kullaha. Qaha. Qara'tul kitaba. Bukan tahu kita ini. Kullahu. Iya, kalau ha perempuan tulisannya juga enggak begitu. Kullahu illa sokh hata. Sofa. Sofa hata. Ah, ini tanda nasabnya apa? Jamak muannas. Jamak muannas. Tanda nasabnya dengan kasroh. Enggak ada alif lamnya di tanwin. Illa safahatin minhu. Ulangi. Qara'tul kitaba kullahu illa safhatin. Sofa. Sofahatin minhu. Aku telah membaca kitab itu seluruhnya kecuali beberapa halaman darinya. Nah, bro, ini semuanya nasab ya, wajib nasab. Enggak ada. Hah? Kenapa? Jamak ya. Ya jamak ya, bukan sob hatun kalau jam. Kalau mufrad pakai tak marbuto. Punya antum malah pakai tak marbuto apa alif tak akhirnya. Sob hanya. Nah, berarti jamak. Kalau yang sofah itu tak marbuto satu tanpa alif. Sob hatun jamaknya sofahat, beberapa halaman. Dia dari kitab satu. Ya kan bisa, kenapa? Yang antum misalkan apanya? Saya telah membaca kitab ini semuanya kecuali beberapa halaman gitu. Yang belum dibaca itu beberapa halaman, bukan dan satu halaman. Banyak halaman. Sofa. Banyak. Enggak gitu ya? Ya enggak. Beberapa kan ini sudah dibaca minhu. Ada minnya, min ba'd. Kecuali beberapa lembar, beberapa halaman darinya. Ini sebagian yang tidak dibaca itu sebagian. Bukan banyak. Kan dia sudah pakai kullahu. Sudah dibaca semuanya kok kurang banyak lembar kan? Gimana? Saya telah membaca kitab ini semuanya kecuali beberapa halaman darinya. Alim ini ribut banget. Banyak daging. Nah, ngumpul dagingnya udah habis itu. Habis. Ngumpul anak. Makro. Al-awwalu. Al-awwalu. Yaghfirullahu dzunuba kullaha illa syirka. Yaghfirullahu dzunuba kullaha illa syirka. Sani. Sani. Zarani jami'u zumalai illa isnaini. Zarani jami'u zumalai ila ismaini. Salisu. Salisu. Najahatul labu kulluhum illa al-mutaakhirina. Najahatul labu kulluhum illa mutaakhirina. Kalau dicetakan kami. Najahatul labu kulluhum illa al-muhmilina. Najahatul labu kulluhum illa al-muhmilina. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Hafidhul Qur'ana illa surataini. Hafidhul Qur'ana illa surataini. Al-Khamis. Al-Khamis. Zurtul bilad al-Islamiyyata kullaha illa Pakistana. Zurtul bilad al-Islamiyyata kullaha illa Pakistana. Bilad ya, bukan balad. Kalau balad itu satu, enggak pakai alif. Baladun mufrad, jamaknya bilad. As-Sadisu. As-Sadisu. Sa'adani jami'u zumalai illa iyyaka. Sa'adani jami'u zumalai illa iyyaka. As-sabi'u. As-sabi'u. Fahimtul masa'ila an-nahwiyyata kullaha illa wahidatan. Fahimtul masa'ila an-nahwiyyata kullaha illa wahidatan. As-saminu. As-saminu. Qara'tul kitaba kullahu illa safahatin minhu. Qara'tul kitaba kullahu illa safahatin minhu. Nah, amran sadis. Ini buat latihan ya di rumah. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun ij'al mustasna bi illa wa akmil bil jumlata. Ini bagian yang kedua ya. Kalamnya apa? Taman manfian atau ghairu mujab, hukumnya apa ini? Jazan nasbu wal idba. Adapun yang ketujuh, amma makul jumlah dimayati ismun ijahul mustanbi illa awakmil bil jumlata. Ini kalamnya apa? Mufarrogan. Ma fahimad darsa illa ala hasabil awamil. Tambahan ke-8, amma makul jumlah dimayati ismun ijahul mustanbi illa awakmil jumlata. Awakmil bil jumlata. Katab tu risalata illa titik. Ini juga, kalau ini campuran sepertinya. Ya, untuk tamrin 8 ini campuran. Tamrin yang ke-5 tadi yang taman mujaban, tamrin 6 taman ghairu mujab, tamrin 7 mufarrogan, tamrin 8 campuran. Nah. Tamrin 9 akmil kulla jumlatin miyati mustabi mustasna munasibin. Ini yang 9 ini bebas membuat sendiri ya. Ma donan tuka illa titik-titik. Cari sendiri. 6, 7, 8, 9. Coba dibuat latihan. Nah, dari hadza barakallahu.